Oh iya sebentar, Mas Andi dan Mbak Luri atas permintaan dari seluruh karyawan karyawati supaya bisa naik kembali, bisa bersama-sama. Ya? Naik okay. Lagi. Karena ini permintaan dari seluruh karyawan dan karyawati. Oke, okay, monggo. Oke, okay, sebelumnya saya ucapkan selamat menempuh hidup baru buat mempelai berdua yaitu Mas Andi juga Mbak Luri. Semoga bahagia selalu dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Amin ya rabbal alamin. Gitu ya ya. Mbak Luri mantap. Asik. Bisa terjadi di zaman ini. Ayah kecam karena ibu tiri. Mbak Luri goyangnya agak ke tengah yuk. Agak ke tengah sini. Asik. Biar kelihatan semuanya. Ayo karang semer goyang. Makasih Jihan. Makasih kembali.